Yang kedua, orang yang membunuh, orang yang tidak membunuh. Gak ada salahnya. Misal gini, ada orang anaknya dibunuh orang, gitu kan? Yang membunuh si A, teman sekolahnya misalnya. Lalu ayahnya si B ini yang terbunuh datang membunuh ayahnya si A. Gak boleh. Iya, gak boleh. Bukan ayahnya yang salah. Kan yang membunuh anak sama anak. Misal si A sama si B, ayahnya si A karena marah, dia cari si B gak ada, ayahnya si B yang dibunuh, atau ibunya, atau saudaranya, saudara itu gak boleh. Harusnya yang membunuh, gak ada hubungannya. Karena memang tidak semua perbuatan buruk seseorang, bahkan memang tidak perbuatan buruk seseorang itu berarti memang sama, kecuali memang yang ada unsur, hakim lebih tahu. Memang ternyata ayahnya si A, si A, yang nyuruh anaknya, bunuh tuh temanmu, misal. Ada konspirasi, itu lain. Kalau konspirasi ini berarti semua kena. Jaringan itu, misal ada orang mencuri, ada orang lumpuh di rumahnya. Lalu dia suruh anak-anak buahnya mencuri. Ketangkap, potong tangan, yang lumpuh juga dipotong. Nggak bisa, karena dia ada unsur, ada andil, gitu kan, nggak bisa. Nah kalau nggak boleh, kita nggak boleh. Karena bisa saja anak itu jahat, orang tuanya baik. Kan banyak terjadi. Nabi Nuh alaihissalam bukankah baik? Anaknya kufur. Gitu kan? Ada orang suami baik, istrinya jahat. Nabi Lut alaihissalam, istrinya jahat. Ada kebalik, suaminya jahat, istrinya baik. Seperti Asia, suaminya Fir'aun. Kan banyak. Gitu kan? Bisa, jadi tidak boleh kita tarik kesalahan orang kepada pasangan hidupnya, anaknya, orang tuanya. Gak ada hubungannya ini. Harus yang bersalah. Nah Allah murka kalau ada seseorang membunuh bukan pelaku. Gak boleh sama sekali. Kalau dia bunuh, misal dia tuduh orang ini. Ada orang begini, dibunuh, contoh kasus misalnya. Ada seseorang mati, terbunuh. Ternyata yang bunuh adalah si A dibunuh oleh si B. Si B ini karena terlalu disayang oleh ayahnya atau saudaranya, saudaranya datang mengaku, saya yang bunuh si A itu. Padahal sebenarnya bukan. Gitu kan. Lalu kemudian si A ini dibunuh. Akhirnya dihukum. Nah, itu urusan mereka, salah mereka sendiri. Mestinya enggak boleh ini. Harus pelaku dihukum, dan ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian. Terutama ibu-ibu, maaf saya ingatkan, karena kalau anaknya ibu buat salah, bukan bentuk sayang dan cinta pada anak melindungi salahnya. Ini enggak boleh ini. Ada anak misalnya narkoba di penjara sama polisi. Apa yang harus kita lakukan? Biarin di penjara. Biarin di penjara. Jangan bayar tebus, nangis-nangis, suruh suaminya sampai suaminya utang sana-sini. Oh, ini anak buat salah. Kalau dikeluarin di tebus, pastikan dia akan buat yang sama. Biar dia bilang, oh iya saya minta maaf ibu, saya tidak ulangin. Kamu sudah lakukan, rasakan akibat perbuatanmu. Nanti setelah dia keluar dari hukuman, baik silakan masuk ke rumah. Gitu loh. Jadi mendidik memang. Jangan dilindungin, karena begitu ya, banyak terjadi. Pernah ada kasus rumah tangga saya mengetahui ya, dan coba memecahkan permasalahan waktu itu. Jadi ternyata anaknya ini, dalam rumah tangga itu anaknya laki-laki nakal-nakal. Suka pulang malam, suka bawa perempuan, suka mabuk-mabuk. Ayahnya ini seorang tokoh masyarakat gitu kan. Jadi ayahnya ini ternyata, ibunya ini kena sayang sama anak-anaknya. Dia sudah tahu nih anaknya kalau mau keluar jam 9, jam 10 malam, dia sengaja sibukin suaminya. Jadi dia sibukin masuk ke kamar, ngobrol. Dia pokoknya sibukin suaminya. Dia tahu anaknya buat salah. Dia gak mau ayahnya nanti marah sama anak-anaknya. Itu kan pemahaman yang salah ya. Akhirnya anaknya pulang mabuk jam 3. Dia usahakan supaya ayahnya gak tahu. Anak ini pun dia keluar jam 3. Dia bukain pintu, dia masukin di kamar. Seperti itulah. Dan ini salah, gak boleh. Akhirnya sampai kapan anak kita dalam keadaan salah? Dia tabrakin mobil, Bu. Suruh dia bawa ke bengkel, resiko kamu bawa, ambil resiko gitu, biar dia tahu, jadi dia nggak ulangin ini. Nggak suruh supir yang urus, suruh bengkel, telepon semua, besok diulangi gitu kan, nggak bisa. Dan cara mendidik yang tepat adalah hubungkan semua fasilitas yang ibu kasih dengan prestasi yang diinginkan. Kalau kamu ranking 1, kunci mobil saya kasih, misal. Ini nggak, sudah nggak pernah sekolah, bangunnya telat, gak pernah sholat, mobilnya gonta-ganti. Gak ada manfaat. Padahal sebenarnya anak itu kan fasilnya kalau ditahan, dia kan akan turut ya. Mau kemana dia? Gak mungkin. Masa orang tua yang harus tunduk dengan anak-anaknya? Jangan nih, salah. Ya, jadi hukuman harus ada di situ.